Musim berganti, angin pun berhembus, membawa cerita yang lama hilang. Ku coba untuk menahan rinduku yang terus menggebu akan dirimu.